kembali lagi bersama saya, Febri Max. Dunia tertutup ya Pak, tipu babi. Dunia tertutup ya Pak, tipu babi. Pagi dunia tertipu. rata.